Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada para pendengar yang berbahagia di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, kesempatan demi kesempatan perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah melalui pengajian ini yang tak pernah henti-hentinya. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Tuhan semesta alam. Hari ini insyaallah kita akan membawakan ayat 63 dari surat Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufya lain anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Artinya, katakanlah, hai Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari kegelapan di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepadanya dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan bahwa dapat menyusahkan makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam kegelapan. Karena disebutkan tadi adalah min dhulumatil barri wal bahri, yaitu di kegelapan, baik itu berada di darat ataupun berada di laut. Yaitu bagaimana Allah sudah menciptakan kegelapan itu, dan bagaimana Allah juga memberikan petunjuk bagaimana kita menghadapi dalam kegelapan, baik di darat ataupun di laut. Dalam hal ini, kegelapan adalah karena tidak ada cahaya. Allah tidak menyatakan bahwa tuntutan memohon pertolongan diakibatkan oleh salah satu kegelapan, akan tetapi akibat dari kegelapan yang kompleks, perpaduan dari kegelapan yang menyatu dengan yang lainnya. Berarti yang dimaksudkan kegelapan di sini bisa diambil dari maknawi ataupun dari arti yang tersirat yang lainnya. Kenapa? Karena Allah membuat segala sesuatu itu sudah ditentukan dengan ketentuan-ketentuan itu. Ketentuan maksudnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan-ketentuan itu juga diartikan adalah ilmu Allah yang sangat sempurna. Maka Allah sudah beri satu jalan bagaimana orang akan menjalankan sesuatu itu. Maka Allah sudah menggariskan ketentuan barang siapa yang berjalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Maka kalau seseorang itu tidak berjalan pada jalan Allah, Allah juga sudah menentukan ketentuannya yang lain. Tapi dalam ayat ini Allah juga ingin menekankan, kira-kira kalau kamu betul-betul berada di dalam kegelapan, kira-kira siapakah yang menolongmu? Tentu pertanyaan ini, kalau ayat ini dikhususkan kepada orang-orang kafir Quraisy, sebetulnya mereka sudah mengetahui bahwasannya tiada lain jawabannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya penyelamat dari kegelapan darat dan laut. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz Safiar, mengapa Allah menyebutkan bencana tersebut darat dan laut saja? Bukankah sekarang ada yang dinamakan dengan bencana udara? Macam mana gitu Ustaz Sofyan? Ya, kalau di sini kita lihat nih Ustaz, bahwasannya ketika kita memahami satu hukum yang sesuai, setiap udara mengambil hukum yang sesuai dengan tempatnya. Udara laut dari laut, udara darat dari darat. Sebagai contoh, seperti kita lihat melaksanakan sholat di Masjidil Haram, ketika kita melihat orang yang melaksanakan sholat di sekitar Ka'bah atau yang berada di tingkat pertama, kedua, dan ketiga Masjidil Haram, ketinggian Ka'bah tidak sama dengan ketinggian pertama masjid yang berada di sekitarnya. Mereka yang berada pada tingkat kedua, ketiga berarti menghadap kepada arah udara Ka'bah. Hal ini diperbolehkan karena udara dari tempat yang suci juga dianggap suci. Udara daerah yang haram juga dianggap yang haram. Ini satu perumpamaan, Ustaz. Iya. Ya. Terus ini, Ustaz. Di sini ada dikatakan tad'unahu, kamu berdoa kepada Allah tadarruan wa khufyah, dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut. Apa maksudnya, Ustaz, dengan berendah diri dengan suara yang lembut ini, Ustaz? Kita harus mengikhlaskan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa membutuhkan pelaku, peminta, yang dimintanya serta yang dimintai. Si peminta adalah orang yang berdoa, yang dipinta adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus berlaku dengan penuh menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh kekhusyukan, tawadu. Benar-benar apa yang kita minta itu hanya kita matlubkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tapi di sini yang lebih apa lagi, Ustaz? Kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu wejangan sama kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ini menyatakan la in anjayna min hadhihi lanakunanna minasyakirin, kan begitu? Iya. Sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentu kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Makna yang tersirat di sini kalau, kan begitu. Jadi kalau orang yang masih mengatakan kalaulah sudah ajal datang sama kami, kan gitu, la in ja'aina, jika ya, jikalau ya, gitu kan, la in anjaina min hadhihi lanakunanna minasyakirin, kalau atau jika Allah menyelamatkan kami dari bencana ini, tentu kami menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memahami di sini, kalaulah tidak bencana itu datang sama kita, otomatis kita akan engkar. Berarti ada hikmahnya di sini, Ustaz. Kalau kita lihat, kan gitu, dari ayat ini, orang bisa bersyukur diakibatkan apa? Ujian musibah yang terhadap sama dirinya. Apa itu bisa dinyatakan demikian? Orang mendapat ujian, cobaan, orang bisa dalam hikmahnya bisa mensyukuri kepada apa yang telah ditimpa sama dirinya. Iya. Yeah. Kalau hal itu yang ditanyakan, apakah termasuk itu hal yang disyukuri? Disyukuri bukan musibahnya, Ustaz. Tapi disyukuri adalah Allah menegur, mungkin teguran itu sudah lama tidur dari kesadaran seseorang tersebut. Maka lalai ditegurlah orang, dengan musibah, bisa jadi seperti itu. Kalaulah seorang menganggap seperti itu, insya Allah mereka selalu menerima peristiwa ataupun musibah itu penuh dengan kepasrahan hati. Maka di sini orang-orang yang seperti itu selalu berdoa kepada Allah karena Allah sudah menyelamatkan mereka, baik itu yang diminta ataupun yang tidak diminta oleh si pendoa tersebut. Karena Allah sudah banyak sekali menyelamatkan sesuai dengan firman Allah ini, la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Semestinya orang-orang yang selalu diberikan Allah pertolongan, mestinya mereka itu kan bersyukur. Kan begitu. Sama seperti Ustadz Sapiar misalnya. Ada bantuan datang untuk pembangunan masjid. Yang jelas seluruh pengurus masjid itu akan bersyukur terhadap bantuan tersebut. Kan begitu seharusnya. Tapi ini begitu banyaknya, begitu banyaknya Allah selamatkan orang-orang, orang umat Islam ini, dan khususnya kaum-kaum kafir. Begitu banyaknya Allah menyelamatkan, tapi toh mereka juga tidak ingin bersyukur kepada Allah. Artinya mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan ingkar kepada nikmat-Nya. Sebetulnya ini inti dari ayat itu. Karena artinya lain dan jika, lam itu adalah lam mutaukid, bukan jikalau artinya. Artinya begini, jika kamu betul-betul bersyukur kepada Allah, Allah akan berikan dari nikmat kesyukuran tersebut. Sama dengan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya ketika orang itu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Tapi ketika mereka itu tidak bersyukur kepada Allah, maka orang itu akan sangat jauh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap orang yang mendapatkan musibah itu, Ustaz, sebetulnya harus bersyukur Allah masih memberikan kasih sayangnya dengan teguran-teguran yang seperti itu. Jadi dengan kesyukuran itu Allah akan memberikan petunjuk dan hidayahnya kembali. Begitu dia. Jadi inilah yang paling penting ditekankan. Kalau seandainya kita dapat melaksanakan setiap ada kendala ataupun peristiwa ataupun musibah yang lebih besar, yakin kita di dalam hati kita itu Allah selalu berbuat adil, maka disitulah Allah akan memberikan sebuah nikmat yang tidak pernah kita dapat menghitung nikmat tersebut. Jadi Ustaz Safiar, ini kira-kira di dalam ayat 63 dari surat Al-An'am ini, kira-kira apa yang kira-kira Ustaz ambil pelajaran dari sini? Kalau yang pertama di sini, kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai titik pertama, karena Allah yang menyelamatkan kita dari alam kegelapan. Kalau dalam ayat yang lain kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ila nur. Allah adalah penolong kamu yang mengeluarkan umat-umat Islam, umat mukmin, dari kegelapan menuju terang benderang. Kemudian suruhan untuk berdoa yaitu dengan apa? Sikap penuh tawadhu, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maha segala-galanya, yang patut kita minta hanya kepada Allah. Apa yang berlaku di dunia ini adalah usaha. Sesanggup manusia usaha, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Kemudian seruan yang ketiga, kita harus banyak bersyukur, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyelamatkan kita dari bentuk-bentuk kezaliman, bentuk bencana. Orang yang diselamatkan Allah ini harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang lain nih, kalau kita lihat dari sisi yang lain nih, Ustaz. Ya, di sini sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini ingin mendekatkan suatu makna antara makna kegelapan yang ada di darat ataupun di laut, ingin mendekatkan makna kegelapan maknawi dengan kegelapan indrawi. Yang dimaksudkan dengan kegelapan di sini adalah peristiwa yang menyusahkan manusia dan tidak mampu untuk dihindari. Karena manusia itu siapa saja selalu berambisi untuk mengambil manfaat bagi dirinya, walaupun terkadang manfaat tersebut terjadi kontradiksi dalam perbuatan antara sesama manusia berdasarkan perbedaan mereka dalam mengukur manfaat tersebut. Dan yang kedua di sini, Allah selalu mengingatkan kita bahwasanya kekurangan kita itu adalah setiap kita mendapat teguran dari Allah, setiap kita mendapatkan nikmat dari Allah, lalu kita lupa. Artinya ketika mendapat nikmat kita lupa, mendapat teguran pada waktu itu manusia bisa insaf, tapi setelah lewat dari teguran tersebut mereka bisa lupa kembali. Makanya di sini Allah mengatakan, aku sudah selamatkan engkau dulu. Makanya pertanyaan di sini adalah pertanyaan, sebetulnya pertanyaan yang mana pertanyaan ini adalah menekankan supaya manusia itu tidak lupa. Kul mayyunajjikum, kira-kira siapa Ustaz Safir yang menolongmu ketika Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah jelas, bahkan setiap orang akan mengaku seperti itu, siapa saja di orangnya. Itulah kenapa Allah tekankan situ, karena manusia itu selalu tidak bersyukur kepada Allah, padahal Allah itu dalam ayat ini selalu menolong hambanya, menolong hambanya dan menolong hambanya lagi. Dalam arti kata, banyak yang sudah Allah tolong dan banyak yang sudah Allah selamatkan mereka berulang-ulang kali. Bahwasanya Allah tidak hanya memberikan bantuan dan pertolongan sekali saja, tapi Allah akan tetapi selalu dilakukannya berkali-kali. Tapi begitulah manusia melupakannya. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang singkat ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kami dari tim Syafir Al-Azhar, saya Ustaz Fazrul Haq bersama saya Ustaz Syafiar. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.